Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang merupakan hari Kamis tanggal 19 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-19 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang muhasabah, introspeksi dan menghisab diri. Jadi untuk judul kajian interaktif hari ini akan mengangkat tentang muhasabah, introspeksi dan menghisab diri. Bagi pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda di kirim pertanyaan Ramadan, di halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pertanyaan via SMS atau WhatsApp, bisa di nomor 0853-9986-3739, atau bisa juga via telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baiklah pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan tema muhasabah dan introspeksi dan menghisab diri. Olehnya itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara bi muhasabatin nufus wa ja'ala amalaha lis-salihat khairan minal julus. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع بالمحاسبة الرؤوس وأعلى بها النفوس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طبيب النفوس أمر بمحاسبة النفس قبل يوم العبوس صلى الله عليه وسلم كل ما حوسبت نفس وأزيلت رجس وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin dan muslimat adalah amanah di dalam memperhatikan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan hal itu di dalam Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu diberi ilham, dijelaskan dua jalan untuknya. Ada jalan kefajirannya dan ada jalan ketakwaannya. Dan sebelumnya Allah bersumpah dengan beberapa sumpah yang agung, hingga bersumpah dengan jiwa dan penciptaannya dan penyempurnaannya, untuk menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotorinya. Maka membenahi jiwa ini, mendidiknya untuk selalu ingat dan taat, adalah dari suatu kewajiban penting di dalam kehidupan. Dan ingat bahwa lalai di dalam menghisab jiwa, lalai di dalam introspeksi terhadap jiwa, dan membuat jiwa ini melalaikan dari nikmat Allah kepadanya, itu adalah sebab kebinasaannya. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak dipakai memahami. Punya mata, mereka tidak melihat dengannya. Punya telinga, mereka tidak mendengar dengannya. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Iya, karena itu introspeksi terhadap jiwa, membenahi keberadaan hati adalah suatu jalan yang ditempuh oleh seorang mukmin, sifat seorang yang bertauhid, lambang seorang hamba yang sadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, seorang hamba yang fakir kepada Rabbnya, dan seorang hamba yang ingin menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Dan di sini tema pembahasan muhasabah, apalagi kita di bulan penuh dengan amalan-amalan yang agung, membantu untuk muhasabah adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Muhasabah yang artinya diambil dari kata hisab, dia banyak menghisab dirinya, banyak introspeksi, memeriksa. Dan ini kalimat-kalimat yang terkait dengan makna muhasabah secara bahasa. Dan secara istilah, ada keterkaitan antara makna secara bahasa. Karena muhasabah, dia menghisab, menghitung kesalahan-kesalahannya, dan introspeksi terhadap aib dan kekurangannya. Al-Mawardi rahimahullah mendefinisikan muhasabah. Kata beliau, muhasabah adalah seorang manusia memeriksa di malam hari terhadap perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan di siang harinya. Dan apabila perbuatannya baik, dia tetap lanjutkan dan dia ikuti perbuatan itu dengan hal yang semisal dan serupa dengannya. Dan apabila perbuatannya jelek, maka dia memperbaikinya semampu mungkin dan berusaha di masa mendatang untuk meninggalkannya. Iya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mendefinisikan muhasabah bahwa muhasabah itu adalah ma'rifatun nafs ma lahu wa ma 'alaiha, atau membedakan, ya, atau jiwa membedakan apa yang merupakan hal yang tercatat baik untuknya atau perkara yang bisa membahayakannya. Ya, dan mana-mana yang disebut oleh para ulama tentang muhasabah berputar pada apa yang telah kita jelaskan, dan dia terkait dengan mencermati amalan-amalan jiwa, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan lebih memperbaiki amalan-amalan saleh di masa mendatang. Dasar perintah muhasabah ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kemudian Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Iya. Maka di dalam ayat ini terdapat dasar pokok syariat muhasabah. Syariat seorang hamba menghisab dan mengintrospeksi dirinya. Dia perhatikan kalau ada kekeliruan-kekeliruan, dia perbaiki dengan meninggalkannya, dengan bertobat dan berpaling dari sebab-sebab yang bisa menjatuhkannya ke dalam kekeliruan tersebut. Apabila dia ada kekurangan di dalam menjalankan perintah, maka dia berusaha mencurahkan tenaganya, memohon kepada Rabb-nya untuk menyempurnakannya, untuk lebih melaksanakannya secara sempurna dan lebih baik. Iya. Demikian pula dia perhatikan dari nikmat-nikmat Allah dan kebaikan Allah kepadanya. Kemudian dia bandingkan dengan kekurangan dan kelalaiannya, sehingga dari situ muncul hal-hal yang baik, perkara-perkara yang dengannya dia menghisab dirinya. Dan juga dari keadaan seorang hamba muhasabah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idha hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka disentuh oleh sesuatu dari syaitan, itu jatuh dalam kejelekan, disebabkan karena ajakan syaitan, tadakkaru, mereka segera mengingat. Fa'idha hum mubsirun. Maka seketika itu, pandangan mereka sangat tajam. Iya. Dan ini tentunya tidak terjadi, kecuali dengan dia menghisap dirinya. Dengan dia menghisap dirinya. Maka, kapan seorang hamba banyak memperhatikan keadaan dirinya, dari kesalahan yang dia pernah jatuh di dalamnya, dia tidak pernah mengulanginya lagi. Ibarat seorang yang sudah pernah tersengat binatang buas di sebuah lubang, maka dia tidak jatuh lagi ke tempat yang sama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min bi juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin tidak terjatuh dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali. Satu kali saja dan itu cukup menjadi pelajaran baginya. Dan itulah muhasabah. Seorang hamba menghisab dan memperbaiki keberadaan dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wahum la yudlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada suatu hari di mana di hari itu kalian semua akan kembali kepada Allah, kemudian setiap jiwa akan dibayar secara sempurna, dibalas secara sempurna terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak pernah dizalimi. Iya. Maka tatkala ini akan berjalan di dalam kehidupan, akan dihisap pada hari kiamat, maka akan indah bagi seorang hamba sebelum dia dihisap di hari kemudian, dia hisap amalan-amalannya di dunia ini agar menjadi lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah bahwa ajma'al ulama ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa minal amal wa fima yastaqbilu minha. Para ulama sepakat tentang wajibnya menghisab jiwa, muhasabah terhadap diri pada amalan-amalan yang telah berlalu dan amalan-amalannya akan datang. Dan amalan-amalannya yang akan datang. Iya. Maka ini beberapa dalil tentang kewajiban untuk menghisab jiwa, menghisab diri, muhasabah, dan dia dari amalan hati yang sangat indah, sangat membangun hati tersebut dan sangat mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, jiwa disebutkan dalam tiga bentuk, atau disebut ada tiga jiwa itu. Iya. Jiwa yang pertama adalah jiwa yang mutmainnah. Dan ini jiwa yang paling baiknya. jiwa yang tenang dengan ketaatan, tenang berjalan kepada Allah, sejuk di dalam mengingatnya, selalu berinabah kepadanya, rindu berjumpa dengan Allah, dan merasa bahagia berada di dalam ketaatan dan ibadah. Inilah jiwa yang tenang, yang pemiliknya dikatakan ketika dia meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jiwa yang kedua adalah jiwa al-ammara bisu, jiwa yang gemar memerintah dengan kejelekan. Iya, jiwa yang pemiliknya senang mengikuti dari syahwatnya, dari mengikuti hawa nafsunya. Dia lebih condong kepada hal yang jelek dan tidak terpuji. Iya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah dengan kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya, dan ini bisa dipahami jiwa yang menimpa banyak manusia. Iya. Dan siapa yang jiwanya keluar dari hal tersebut, maka itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jiwa yang ketiga adalah jiwa al-lawamah. Jiwa yang banyak mencela dirinya. Ini jiwa ya menyerap dua jiwa sebelumnya. Ada dari sisi kebaikannya dan ada dari sisi kejelekannya. Kalau dia jatuh di dalam kejelekan, dia mencela dirinya. Dia mencela dirinya. Iya. Dan ini dari jiwa ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh saya bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Iya. Ditegaskan akan hal tersebut menunjukkan bahwa penting untuk memperhatikan hal ini. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang mukmin, kata beliau, demi Allah, seorang mukmin yang kau lihat darinya adalah dia selalu mencela jiwanya pada segala keadaan. Dan ia merasa dirinya kurang dalam setiap perkara yang dikerjakan. Maka dia pun menyesal dan mencela dirinya, memperbaikinya. Adapun seorang yang fajir, dia selalu berjalan ke depan, tidak pernah mencela dirinya. Tidak pernah mencela dirinya. Maka ini tiga dari jenis jiwa. Iya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari muhasabah, seorang hamba memperhatikan jiwanya berada di mana dan mengikuti keberadaan jiwanya tersebut. Kemudian dari hal yang baik untuk kita ingatkan di pertemuan ini adalah di dalam muhasabah terhadap jiwa, seorang hamba harusnya lebih ketat iya, di dalam melakukannya. Hingga kata sebagian as-salaf, at-taqi ashaddu muhasabatan li nafsihi min syarikin syahih. Seorang yang bertakwa itu lebih banyak, lebih keras dalam menghisap dirinya daripada syarikat dagang atau syarikat usaha yang sangat pelit. Kalau seorang bersyarikat dengan seorang yang sangat pelit, dia akan tanyakan segala sesuatu dari A sampai Z dengan sangat detail. Dan seorang yang bertakwa di dalam menghisap jiwanya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Iya. Kemudian di dalam muhasabah itu, hendaknya dia hisap jiwanya terhadap segala hal. Terhadap yang baik maupun yang buruk. Iya. Karena itu datang di dalam tafsir firman Allah, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, kata Said bin Jubair, yaitu dia mencela jiwanya terhadap kebaikan maupun kejelekan. Maksudnya terhadap kebaikan, ya dia merasa kurang di dalam menegakkan kebaikan tersebut. Dia ingin lebih baik daripada itu. Untuk kedepannya, dia ingin lebih sempurna lagi Ya. Dan dia mencela dirinya terhadap kejelekan dia jatuh di dalamnya terhadap dosa dan maksiat. Iya. Kemudian di dalam muhasabah itu, seorang hendaknya selalu mengikutkan amalan-amalan salih di belakang muhasabah. Maka di belakang setiap muhasabah yang dia lakukan, ada dia kerjakan dan dia perkuat dari amalan-amalan salih. Adapun seorang yang hanya menghisab dirinya, kemudian tidak ada amalan salih di belakangnya, maka ini lebih mirip dengan orang yang putus asa. Ya, orang yang hanya menangis di atas hal-hal yang jelek telah berlalu di dalam kehidupannya, di dalam lembaran-lembaran yang dia anggap penuh dengan noda-noda hitam, tapi dia tidak ada arah untuk memperbaikinya. Maka di belakang muhasabah harus ditekankan di dalam jiwa untuk selalu terikat dengan amalan-amalan salih, lebih memperbaiki apa yang telah berlalu di dalam lembaran-lembaran kehidupannya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, dimanapun Anda berada, muhasabah ini dari amalan yang agung. Memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan. Kata Al-Hasan Al-Basri, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min hammihi. Sungguhnya seorang hamba terus di dalam kebaikan sepanjang ada penasihat yang selalu berteriak dari dalam jiwanya, dan sepanjang muhasabah itu adalah bagian dari semangatnya. Dari kebaikan muhasabah ini adalah seorang diringankan hisabnya pada hari kiamat, karena di kehidupan dunia ia telah banyak menghisab dirinya, maka akan dimudahkan untuknya hisab pada hari kiamat. Iya, dia telah berbekal untuk hari yang besar itu. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari tatkala kalian semua dihadapkan kepada Allah, diri-diri kalian dan amalan-amalan kalian, dan tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِحِسَابِكُمْ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُزَنُوا فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab, sebab itu lebih ringan untuk hisab kalian di hari kemudian. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang, maka itu akan lebih ringan bagi kalian. Itu lebih ringan bagi kalian. Iya. Dan seorang mukmin selalu menegakkan terhadap jiwanya hisab untuk hari kemudian. Iya, hisab untuk hari kemudian. Dan dia berusaha untuk menghadapkan jiwanya tersebut kepada hal yang lebih baik dan mengurangi dari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ya, dan tidak diragukan bahwa hamba yang seperti ini akan lebih banyak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dimudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Kata Al-Fadhil Ibn Iyad rahimahullah, al-mu'minu yuhasibu nafsahu wa ya'lamu anna lahu mawqifan baina yadillahi ta'ala. Seorang mukmin menghisab jiwanya dan dia tahu bahwa dia nanti akan berdiri depan Allah taala. Dan seorang munafik, ya, yaghfal an nafsihi, lalai terhadap dirinya. Farahimallahu abdan nadara li nafsihi qabla nuzuli malakil mauti bih. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia selalu memeriksa pada dirinya sebelum datang malam malakul maut kepadanya. Dan dari kebaikan muhasabah ini, itu adalah sebab seorang hamba lebih tetap di atas petunjuk dan lebih kuat di atas hidayah. Iya. Tatkala ia banyak menghisab dari amalannya dan memperhatikan dari amalannya, hal yang jelek dia keluarkan, hal yang lebih baik dia buat lebih baik, maka ini akan lebih menguatkannya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kebaikan muhasabah, ya, itu adalah sebab yang sangat indah mengobati hati seorang hamba. Karena hati kadang ke hati pasti dihadapkan terhadap ujian-ujian, cobaan-cobaan, fitnah, ya, gelap, kelabu, dan noda-noda hitam, dan banyak hal dari prahara yang kadang menyerang hati seorang hamba. Maka dengan muhasabah ini, itu adalah obat yang sangat indah untuk hatinya. Kemudian dari kebaikan muhasabah, seorang hamba bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan dirinya, aib-aib yang ada pada jiwanya, dan tidak tertipu dengan amalannya. Ini akan membuat dia lebih baik lagi untuk masa depannya. Dan dari kebaikan muhasabah, ini akan menghilangkan darinya sifat takabur, sikap bersombong, dan akan menghilangkan dari dirinya sikap merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Karena itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, لا يفقه الرجل حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. Kata beliau, tidaklah seorang itu menjadi faqih, tidaklah dia paham agama sampai dia benci manusia karena Allah. Iya. Kemudian dia kembali kepada dirinya sendiri dan terhadap dirinya dia lebih benci lagi. Dia lebih benci lagi. Maksudnya dia melihat kepada manusia, di antara perbuatan mereka ada hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka mereka benci karena Allah akan hal itu. Kemudian dia introspeksi pada dirinya, menghisap dirinya, dia ketemukan dirinya bahwa dirinya lebih perlu lagi untuk dihisap. Karena itu kata sebagian as-salaf, Muhammad bin Wasi' rahimahullah, padahal beliau dari ahli ibadah yang sangat dikenal di dalam kehidupan as-salaf, beliau berkata, "Law kana lidz-dzunubi rih, ma qadira ahadun an yajlisa ilayya." Kata beliau, andai kata dosa-dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk duduk di dekatku. Iya. Dan berkata Yunus bin Ubaid, dan beliau juga dari ulama dan ahli ibadah di kalangan as-salaf. Kata beliau, saya menemukan ada 100 kebaikan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi dari 100 itu tidak satu pun yang saya ketemukan pada jiwaku. Tidak saya ketemukan pada jiwaku. Dan Ahmad bin Salamah rahimahullah pernah masuk menjumpai Imam Sufyan al-Thawri. Dan ini imam manusia di masanya. Yang merupakan rujukan manusia di Kufah. Dan beliau sedang sakaratul maut. Iya. Maka Hamad bin Salama berkata, wahai Abu Abdullah, itu Sufyan al-Thawri, bukankah engkau telah aman dari apa yang engkau khawatirkan? Bukankah engkau akan menghadap kepada siapa yang engkau harapkan? Dan dialah Allah yang maha merahmati. Iya. Maka Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, wahai Abu Salamah, apakah engkau tamak terhadap orang yang semisal saya untuk selamat dari api neraka? Iya. Sungguh demi Allah, saya sangat, maka kata Hamad bin Salamah, demi Allah saya sangat berharap hal tersebut terhadap engkau. Engkau selamat dari api neraka. Maka perhatikan bagaimana para imam, orang-orang yang salih, keadaannya seperti itu. Pandangan mereka terhadap jiwanya. Dan ini dari hal yang indah, yang dengan muhasabah dan selalu memperhatikan keadaan jiwa, membuat seorang hamba tidak tertipu dengan apa yang pernah dia kerjakan. Walaupun dia memiliki banyak jasa di tengah manusia, tapi dia sendiri tidak pernah melihat dirinya memiliki jasa atau memiliki perbuatan apapun yang baik untuk manusia. Iya. Dan dari kebaikan muhasabah ini, seorang akan mengambil istifadah dari waktunya dengan baik. Ya, tatkala dia selalu menghisap apa yang ada pada dirinya, dia hisap waktunya, maka akan lebih indah dari lembaran-lembaran hidupnya. Karena itu disebutkan dari Abu Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menghisap dirinya terhadap setiap nafas yang beliau dari setiap nafas beliau, sampai tidak ada waktu yang berjalan bersama beliau tanpa faedah. Apakah beliau menulis atau mengajar atau membaca atau memindah dari tulisan atau yang semisal dengannya. Ya, dan ini dari hal-hal yang berjalan di tengah orang-orang yang salih, patut untuk kita teladani. Kemudian di antara hal yang penting seputar pembahasan muhasabah, muhasabah itu terbagi dua. Ada muhasabah sebelum beramal, dan ada muhasabah setelah beramal. Jiwa perlu dihisab sebelum beramal. Diperhatikan apa niat dia di dalam amalannya. Apa dari bisikan-bisikan dan kehendak yang berjalan di dalam hatinya. Apakah ikhlas karena Allah atau tidak. Maka dia perhatikan hal itu. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairillahi amsak. Semoga Allah merahmati seorang hamba, dia berhenti ketika menghendaki sesuatu. Kalau kehendaknya untuk Allah, dia berjalan. Dan kalau kehendaknya untuk selain Allah, dia menahan dirinya dan berhenti akan hal tersebut. Iya. Dan inilah dari kebaikan muhasabah. Sebab seorang hamba apabila amalannya sudah berjalan dan dia tidak hisab sebelum beramal, jangan sampai dia masuk ke dalam orang-orang yang amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah beramal susah payah, tetapi masuk di dalam neraka yang menyala-nyala wal'iyadu billah. Ya, maka perlu diperhatikan dari amalan ini, diperiksa dari keikhlasannya. Dan ini adalah muhasabah terhadap jiwa sebelum beramal. Adapun setelah beramal, jiwa perlu dihisab pada tiga perkara. Yang pertama, jiwa ini perlu dihisab terhadap ketaatan yang dia lakukan dan dia kurang di dalamnya. Maka perlu dihisab jiwa tersebut dalam hal keikhlasannya di dalam ketaatan, yang pertama. Yang kedua, dalam hal kesungguhan dan ketulusannya, kesempurnaannya di dalam melakukan amalan. Kemudian yang ketiga, dalam hal ia sesuai dengan sunnah Nabi di dalam beramal. Kemudian yang keempat, di dalam hal ia melihat bahwa ketaatan ini adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan untuknya, dan anugerah itu semuanya datangnya dari Allah. Dan yang kelima, dia menghisab pada amalan yang dia telah lakukan bahwa dia banyak kekurangan dan harus lebih dia sempurnakan dirinya di dalam hal tersebut. Iya. Maka ini bentuk yang pertama dari menghisab setelah beramal, yaitu dia hisab jiwa terhadap ketaatan yang dia kurang di dalamnya. Kemudian yang kedua, dia hisab jiwanya terhadap sebuah amalan yang kalau amalan itu dia tinggalkan lebih baik daripada dia kerjakan. Atau kalau amalan itu, amalan yang lain dia kerjakan, itu lebih afdal daripada amalan yang sedang dia lakukan. Iya. Dan ini dari hal yang berjalan di tengah para sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah melihat Ummul Mukminin Juwairiyah. Iya. Di waktu sholat subuh, ia masih berada di masjidnya. Masih berada di masjidnya. Dalam keadaan duduk sampai waktu duha. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau masih seperti ini di keadaan yang saya tinggalkan engkau di atasnya? Maka beliau menjawab, iya. Juwairi menjawab, iya. Maka Nabi SAW berkata, saya telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat, 3 kali. Andai kata 4 kalimat yang saya ucapkan ini ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan selama hari ini, maka 4 kalimat yang saya ucapkan lebih berat daripada apa yang kau ucapkan. Kemudian Nabi ajarkan kepadanya doa dikir yang dibaca di setiap pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Iya. Amalan-amalan kebaikan ada yang baik, ada yang lebih baik. Apalagi ketika dihadapkan seorang untuk memilih, maka dia hendaknya memilih yang terbaik. Dan seorang hendaknya pandai menghisab dirinya untuk lembaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dari muhasabah terhadap jiwa setelah melakukan amalan, adalah dia menghisab jiwa itu terhadap hal-hal yang dosa dan maksiat, terhadap perkara yang dia keliru di dalamnya, ya, terhadap perkara yang dia hilang darinya, dari niat yang salih, sehingga dia memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam jalan muhasabah. Iya. Kemudian di sini saya sebutkan juga bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan di ringkasan Minhajul Qasidin ada 6 kedudukan di dalam menghisab jiwa. Yang pertama, kedudukan musyaratah. Iya. Yang dia selalu ibarat seorang yang bersyirikat dalam dagang, dia selalu tanya. Iya. Dia selalu tanya, ini barang bagaimana? Kemudian kemana transaksinya dan bagaimana keuntungannya? Seakan-akan dia berkata bahwa tidak ada harta saya kecuali umurku. Ya, maka kalau umurku ini hilang, akan hilang hartaku. Ya, maka dia perhatikan dari jiwanya untuk selalu berusaha memperbaiki umurnya dan mengisi umurnya dengan hal yang baik dan tidak dibiarkan kosong begitu saja. Dan tidak dia biarkan jiwanya mengarah kepada gunda gulana, kepada keputusasaan, atau kepada hal yang santai yang membuat dia luput dari banyak hal. Kemudian kedudukan yang kedua, muraqabah. Ya, yaitu selalu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan yang ketiga, dia menghisab setelah dia beramal. Dan itu yang telah kita terangkan. Dan kedudukan yang keempat, dia mencela jiwanya apabila terjadi kekurangan. Dan kedudukan yang kelima, dia bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menghisab dirinya dan memperbaiki dirinya. Dan yang keenam adalah mencela jiwanya dan selalu menganggap jiwanya ini dalam keadaan kurang di dalam melakukan amalan-amalan. Iya, maka ini dari 6 jalan muhasabah disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian dari hal yang penting untuk kita terangkan adalah sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk bermuhasabah. Dari sebab yang membantu seorang bermuhasabah adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dari keagungannya, dari nama-nama dan sifatnya, mengenal dari uluhiyahnya, dari rububiyahnya, agar supaya jiwanya ini lebih mudah untuk melakukan muhasabah. Dan Allah telah berfirman, wa alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Karena itu berhati-hatilah kalian. Dan dari hal yang membantu seorang untuk ringan bermuhasabah adalah dia mengetahui kalau dia banyak menghisab dirinya di hari ini, maka itu akan meringankan hisabnya di hari kemudian. Akan menghilangkan hisabnya di hari kemudian. Demikian pula dari hal yang memudahkan seorang muhasabah adalah dia banyak berfikir akan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan padanya pada hari kiamat. Di alam kubur ada pertanyaan mungkar dan nakir. Iya. Yang harus selalu dia hisab dirinya. Dia periksa apakah dia telah mampu menjawab pertanyaan itu atau tidak. Siapa Rob yang kamu ibadahi? Siapa Nabi yang diutus kepadamu? Apa agamamu? Iya. Dan ini pertanyaan harus selalu dia ingat. Sebab di alam kubur disebut ada orang yang tidak mampu menjawab. Dia berkata, haha, la adiri sami'tun nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Haha, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu. Saya pun ikut-ikutan mengucapkannya. Maka dia hisab dirinya, apakah dia telah siap menjawab hal tersebut atau tidak. Demikian pula dia hisab dirinya tatkala dia tahu bahwa Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga dia hisab dirinya tatkala dia tahu bahwa segala nikmat akan ditanyakan. Wala tus'alunna thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang segala nikmat. Sudahkah kita siapkan jawaban terhadap setiap nikmat yang Allah berikan? Demikian pula kejujuran akan ditanyakan. Lias 'alas shadiqina 'an sidqihim, akan ditanya orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falanas'alanna alladziina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Sungguh kami akan tanya umat yang diutus kepada mereka para rasul, dan sungguh kami akan tanya para rasul tersebut. Dan sudahkah dia siap menjawab pertanyaan Allah, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin, tatkala mereka dipanggil pada hari kiamat lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana kalian menjawab pertanyaan para rasul? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alan arba, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi fima 'amila bih. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia jawab empat pertanyaan. Yang pertama tentang umurnya di mana dihabiskan, yang kedua tentang waktu mudanya di mana dia usangkan, dan yang ketiga tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan yang keempat adalah tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian dari hal yang memudahkan seorang untuk muhasabah adalah dia banyak mengingat pahala di hari kemudian. Iya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dari hal yang membantu seorang bermuhasabah adalah dia mengetahui keuntungan perniagaan muhasabah ini, bahwa keuntungannya adalah tinggal di sorga, melihat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kerugiannya adalah masuk ke dalam neraka, tertutup dari Allah. Dan apabila seorang yakin akan hal ini, iya, dia tahu kerugian dan keberuntungan di belakang perniagaan hidupnya, akan mudah baginya di hari ini untuk menghisab dirinya. Dan dari hal yang memudahkan seorang untuk muhasabah, dia banyak mengingat akan hari kiamat. Iya, demikian pula dari hal yang memudahkan seorang untuk muhasabah adalah dia banyak mengingat dari kematian. Banyak mengingat dari kematian. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi akyas, manusia mana yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti isti'dadan, adalah orang yang paling banyak persiapannya untuk kematian. Walima ba'dahu, dan orang yang aktsaruhum lil mauti dzikran walima ba'dahu isti'dadan, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak bersiap untuk apa yang setelah kematian tersebut. Dan beliau berkata, ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian terakhir di sini, bagaimana, dari mana seorang itu menghisab dirinya? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan cara ilmiah seorang itu menghisab dirinya. Yang pertama, dia mulai pada dirinya, dia periksa kewajiban-kewajibannya. Apakah dia sudah tunaikan kewajiban itu atau belum? Dia telah sempurna atau belum? Ya, ada kekurangan atau belum? Dia lakukan hisab pada kewajibannya. Kemudian yang kedua, dia hisab dirinya pada hal-hal yang diharamkan dan larangan-larangan. Apakah dia telah meninggalkan seluruh larangan itu? Atau jiwanya ini ada membuat pelanggaran? Ya, apakah ada hak manusia yang dia langgar? Apakah ada dari suatu kemaksiatan yang masih berjalan pada dirinya? Dia hisab pada hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, dia hisab dirinya terhadap setiap kelalaian yang ia lalai darinya. Iya. Maka dia perhatikan kapan dirinya lalai, dia melakukan hisab terhadap dirinya dalam hal itu. Kemudian yang keempat, dia hisab anggota badannya. Dia hisab tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya. Apa saja dari anggota badan dia hisab. Ya, sebelum datang hari kiamat, semuanya akan berbicara dan memberikan persaksian dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah itu dia hisab terhadap niat-niatnya ketika melakukan amalan tersebut. Iya, maka sangat penting sekali seorang itu melakukan hisab terhadap jiwa, mencela jiwanya. Iya, dan apalagi kalau luput darinya dari kebaikan, maka hendaknya dia banyak mencela dari jiwanya tersebut. Karena itu Ibnu Umar rahimahullah radhiyallahu anhu pernah luput salat berjamaah, maka beliau hidupkan satu malam penuh dengan salat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah luput salat asar berjamaah, maka beliau bersedekah dengan menyedekahkan tanah beliau yang harganya 200 ribu dirham. Iya. Dan demikian pula dilakukan oleh sejumlah salaf rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjuki kita semua kepada petunjuk dan menjaga kita semua di atas kebaikan dan memudahkan diri kita untuk selalu menghisap jiwanya dan selalu memperbaiki dari lembaran-lembaran hidupnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi segala waktu dan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Baik, sebelum saya tutup, tadi masih ada beberapa hal penting terkait dengan sebab-sebab atau hal-hal yang membantu seorang untuk muhasabah. Dari hal yang membantu juga adalah dia memilih dari kawan-kawan yang baik, teman-teman duduk yang baik, orang-orang yang salih. Ya, dan apabila seorang belum diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pasangan hidup, maka dia cari dari pasangan hidup yang baik untuk dirinya. Demikian pula dia memperhatikan dari hal yang membantunya untuk muhasabah. Dia tinggalkan dari tempat-tempat yang bisa menjatuhkannya ke dalam kelalaian, apalagi menjatuhkannya ke dalam kemaksiatan. Demikian pula dari hal yang membantunya untuk muhasabah, dia banyak berziarah ke kuburan, melihat keadaan orang-orang yang mati, agar supaya ada hal yang indah di dalam dirinya, membantunya untuk melakukan muhasabah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baiklah pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah tentang muhasabah, introspeksi dan menghisab diri. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi baca pertanyaan dan telah banyak pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Abdurrahman di Makassar, katanya, sahkah sholat saya atau apa yang saya lakukan pada kondisi seperti ini? Katanya tadi di kantor saya melaksanakan sholat jamaah dan diimami oleh orang awam. Ketika rakaat terakhir, si imam menambah satu rakaat dan berdiri. Kemudian ditegur dengan ucapan subhanallah. Kemudian dia kembali duduk tetapi dengan posisi kaki tidak untuk rakaat terakhir. Dan ketika salam, dia tidak sujud sahwi. Apakah saya juga harus sujud sahwi walaupun si imam tidak melakukannya? Dan sahkah sholat saya ketika saya tidak melakukan sujud sahwi, tapi saya tidak mengikuti imam dengan berdiri untuk menambah satu rakaat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatullil alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, sepanjang imam ini berdiri menambah, diingatkan dia duduk lagi, setelah itu dia salam, maka sholatnya sah. Adapun terkait dia tidak sujud sahwi, itu mungkin dia lakukan karena kejahilannya dan tidak tahu tentang kewajiban sujud sahwi. Dan seorang makmum di belakangnya, ya, imamnya tidak sujud sahwi, dan dia tidak mengikuti kesalahan imam, tidak mesti untuk melakukan sujud sahwi. Maka sholat yang ditanyakan insyaallah ta'ala telah sah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ajiz di Palu. Apakah kita boleh pulang ke rumah setelah sholat tarawih untuk tidur sejenak biar lebih fit untuk sholat di masjid dengan tujuan i'tikaf, atau setelah sholat tarawih kita tidak pulang dengan tujuan ingin i'tikaf? Ya, i'tikaf tempatnya di masjid. Ya, dan i'tikaf itu paling sedikitnya sehari dan semalam. Sehari dan semalam dia berada di masjid. Adapun dia hanya berdiam sejenak beberapa waktu, itu tidak disebut i'tikaf menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, karena itu kalau seseorang ingin lebih konsentrasi ibadah, dia hendaknya lebih banyak untuk berdiam di masjid. Kalau memang perlu istirahat, dia boleh istirahat di masjid. Ya, kemudian mengikuti dari rutinitas ibadah yang ada di masjid, agar supaya lebih baik untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Nah. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Ardian, katanya dulu pernah ditanyakan bahwa memburu Lailatul Qadar itu harus begadang semalam dengan beribadah. Tetapi beberapa hari yang lalu seorang ustaz menjawab bahwa tubuh harus diberikan haknya untuk istirahat. Jadi apakah sebaiknya setelah Isya kita tidur agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir untuk berjamaah tarawih di masjid dengan kondisi yang lebih fresh? Ya, tidak bertentangan antara dua hal. Menghidupkan seluruh malam, kemudian tubuh juga diberi hak. Ya, tubuh diberi haknya untuk beristirahat. Tapi di waktu-waktu yang mulia, kesempatan-kesempatan yang berharga, kadang tubuh itu hendaknya lebih banyak berusaha dan berupaya. Dan dia tidak melakukan menghidupkan malamnya satu malam penuh setiap hari. Ini pada waktu-waktu tertentu saja, agar supaya tidak luput darinya, dari kebaikan. Yang jelas, kapan dia mampu untuk menghidupkan seluruh malamnya, maka itu akan lebih baik untuk dirinya. Kalau memang untuk menghidupkan kebanyakan malam, dia perlu istirahat pada suatu bagian dari malam itu, maka insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Dia niatkan niat yang baik, bahwa tidurnya adalah supaya dia lebih mampu menghidupkan kebanyakan malam, agar supaya tidur itu bernilai pahala dan kebaikan di 10 malam terakhir. Nah. Iya, baik pendengar, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abdul Aziz di Solo. Pertanyaan pertama, bagaimana nasihat Ustadz untuk seseorang yang i'tikaf tetapi di siang hari dia mengerjakan pekerjaan mencari nafkahnya juga, yang mana dia bekerja menggunakan laptop atau HP yang terhubung dengan internet, jadi dia tidak perlu untuk keluar masjid? Ya, dari sisi dia i'tikaf berada di masjid, dari mana i'tikaf berada di masjid tidak keluar, dia dapat keutamaan itu. Hanya dia kurang di dalam makna i'tikaf itu. Iya, karena i'tikaf maksudnya adalah dia konsentrasi untuk ibadah. Berdiam di masjid untuk lebih konsentrasi ibadah. Jadi kalau ada sesuatu terkait dengan pekerjaannya, apalagi itu hal yang terkait dengan masalah dunia, ya maka itu adalah hal yang dari perkara yang mubah, ya, tidak bisa diharamkan. Tapi dia ada sisi dari tidak memanfaatkan 10 hari terakhir dengan lebih baik. Nah. Ya, pertanyaan kedua, katanya seseorang yang i'tikaf di suatu masjid yang melaksanakan 2 kali tarawih. Yang pertama 11 rakaat setelah salat Isya dan yang kedua 11 rakaat juga tapi jam 2 dini hari. Dan alhamdulillah semuanya sesuai sunnah. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti kedua tarawih tersebut dan witir yang terakhir? Pertama, ini kefiat yang dilakukan ini tidak benar, ya. Melakukan tarawih 2 kali. 11 rakaat di awal malam dan 11 rakaat di akhir malam. Iya. Dan ini dari hal yang dianggap makruh di kalangan kebanyakan ulama. Ya, karena itu kalau seorang ingin menghidupkan awal malam dan akhir malam, maka harusnya di awal malam itu tidak ada witirnya di awal malam. Jadi dia cuma sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah itu di akhir malamnya baru dia melakukan sholat 11 rakaat. Nah, itu yang harusnya dia lakukan. Adapun 2 kali tarawih, ya, di awal malam sampai selesai witir dan di akhir malam juga sampai selesai witir, ini dari hal yang dianggap makruh di kalangan ulama. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Haidir di Makassar. Katanya, bagaimana hukumnya i'tikaf yang hanya selama 5 hari? Apakah dihitung sebagai i'tikaf atau tidak? Saya sudah sebutkan bahwa i'tikaf paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Ya, kalau dia i'tikaf 5 hari, maka itu adalah hal yang baik. Hanya saja untuk 10 hari terakhir Ramadan, dia ada keutamaan untuk 10 terakhir seluruhnya. Karena dalam hadits Aisyah, beliau katakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berijtihad di 10 malam terakhir apa yang beliau tidak berijtihad pada selainnya. Dan juga di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa beliau beritikaf di al-ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Jadi terkait dengan 10 malam sekaligus itu ada keutamaan khusus disebutkan untuk hadits-hadits. Tapi kalau dia i'tikaf 5 hari itu syah dan dia sudah mendapatkan keutamaan i'tikaf untuk 5 harinya. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Ya, baik pendengar, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir kita untuk kajian interaktif hari ini dari Saudara Abu Fudail di Makassar. Katanya, apakah makna dari i'tikaf di 10 malam terakhir? Ibadah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan saat seseorang i'tikaf? Baik, saya sudah terangkan dari sekilas makna itikaf yang dimaksud pada jawaban sebelumnya. Adapun ibadah yang dianjurkan pada saat itikaf, ya, dia lebih memperhatikan dari mana puasa yang dia kerjakan, kemudian dia jaga dari sholat lima waktunya, dan dia berusaha untuk hadir di saf sebelum adzan dikumandangkan, dan dia lakukan dari sholat-sholat rawatibnya. Demikian pula dia memperbanyak dari sholat-sholat sunnah. Kalau dia berwudu, dia lakukan sholat sunnah wudu. Dia di waktu duha melakukan sholat duha. Iya. Dia teringat akan kesalahan dan dosanya, dia melakukan sholat tobat atau yang semisal dengannya. Kemudian hendaknya dia memperbanyak doa. Dan ini dari tempat-tempat yang sangat baik. Ya, seorang memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperbanyak tobat dan istighfar, apalagi kita berada di akhir Ramadan dan seorang khawatir Ramadan ini meninggalkannya sebelum dosa-dosa diampuninya, sebab itu adalah sebuah kerugian bagi seorang hamba. Demikian pula dia banyak melakukan muhasabah terhadap jiwanya, terhadap dirinya untuk lebih baik lagi di masa mendatang. Ya, dan dia lebih khusyuk di dalam ibadah-ibadahnya. Dan diperhatikan dari amalan-amalan hati yang kita terangkan selama kajian ini, dari amalan-amalan itu adalah hal yang indah direnungi di masa-masa seorang melakukan rutinitas ibadah ketika itikaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua menuju hal yang lebih dicintai dan lebih diridhai oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk selalu berzikir kepadanya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya dan lebih mempercantik ibadah hanya untuknya. Innahu waliyadzalika walqadiru alaih. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan hari-hari yang telah berlalu kita di bulan Ramadan ini menjadi bahan untuk muhasabah diri kita, sejauh mana kita telah memanfaatkan bulan Ramadan ini, dan menjadikan kita lebih memperbaiki lagi ibadah kita di hari-hari berikutnya hingga menjelang akhir Ramadan ini. Baik pendengar sekalian, adapun yang sempat bertanya ataupun pertanyaan yang telah masuk dan belum sempat kami baca, insyaallah akan kami baca untuk pertemuan selanjutnya. Demikian pula bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian, bisa diunduh di website www.dulkarni.net, atau bagi Anda yang baru saja bergabung dan ingin menyimak kembali kajian interaktif hari ini, bisa Anda simak di siaran ulang besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.